Disebutkan dalam hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim. Ada kisahnya, asal urutnya, tapi kita ingin petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyih." Hati-hati ya. "Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati. Man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyih." Sesungguhnya seseorang yang paling jelek, paling buruk, paling jahat manzilah dia di sisi Allah di hari kiamat nanti, seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut kekejiannya, karena takut kejahatannya, itu kafosi. Barakallahu fikum. Sekali lagi, dan itu sifatnya alami dari sohbah, dari ulfah, dari persahabatan, pertemanan, kecondongan hati. Hati-hati loh. Ketika banyak orang muslimin, apalagi salafiyin, yang masyhur dengan kebaikannya, dengan kesolehannya, dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, duat salafiyin meninggalkan anda, ditinggalkan dikarenakan fuhsika, kekejian kamu, kejahatan kamu, kamu jangan merasa bangga. Itu benih-benih penyimpangan anda. Di satu sisi, salafiyun, du'atus salafiyin, tidak memiliki kecondongan hati kepada anda. Ditinggalkan oleh salafiyin, oleh du'atus sunnah. Dan yang kedua, mereka meninggalkan anda bukan karena kebaikan anda, tapi dikarenakan kejahatan anda, buruknya muamalah anda, jeleknya akhlaknya anda, pedasnya lesan anda, kotornya lesan anda, buruknya tindakan anda, namanya fosika. Itu benih-benih penyimpangan, itu bukan kebanggaan. Itu namanya syudhud, namanya keganjilan, keganjilan, keanehan, keanehan, perubahan-perubahan, keajaiban-keajaiban. Itu namanya inhiraf. Benih penyimpangan ya, akhirnya.